Mister Mendem, Mas. Ora tak kagas penting sesuatu ku berat. Ora tak anggap anggar anak bojo arep. Sok munamuni nuturi kaya kiai. Pitokne wae yen klenger wis losor dhewe. Cukup hatimu wis tak cukup kelakonku pancen bener kandang merga mendem rusak awakku. Buka buka no kuat mendem kue sora kuma. Sejuni para tamu putri Sumawono Datu yang akan tatu ke depan. Kau dikari sakit nanti tepatan sakit. Sabun kakak timikil kemenang wakon setengah tangan satu berkarlah. Aku wes kondang cium merati cilokong. Aku wes matur mensen nengomong lantur. Aku wes tak aturi yen bojo marak lali. Banjur muncul ber kakean tadi nekan we. Ora tak gagas penting sesuatu ku berat. Ora tak anggap anggar anak bojo arep. Sok munamuni nuturi kaya kiai. Ditokne wae yen kenger wis losor dhewe. Kang sing ibu pasu penting atur. Assalamualaikum. Wes tak cukup kelakon kude. Iya mas. Pancen bener kadamu merga mendem rusak awakku. Tinggal kancaku leren non duga. Tunggak no kuat mendem kue sorak kumah.